Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab al-Isra' bil janazah, untuk bersegera mengurusi atau menyelenggarakan pengurusan jenazah, dari memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, kemudian menguburkannya. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam bab tersebut. Beliau kemudian menyebutkan bab setelahnya, yakni babu ta'jili qada'id daini 'anil mayyit. Bab menyegerakan untuk menyelesaikan hutang-hutang mayit. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala qawluhu ta'jilu qada'id daini 'anil mayyit. Ucapan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ta'jilu qada'id daini 'anil mayyit, yakni maksudnya adalah annal insana idza mata, bahwasanya seseorang apabila ia meninggal, fa innahu yajibu ala ahlihi, maka sesungguhnya wajib atas keluarganya, ayyubadiru biqada'i dainihi idza kana 'alaihi ad-dain, wajib bagi keluarganya untuk bersegera menyelesaikan hutang-hutang si mayit jika mayit tersebut memiliki hutang. Yakni diambilkan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Wala yajuzu lahum ayyu akhiru dzalika, dan tidak diperbolehkan bagi mereka, bagi ahli warisnya, keluarganya, untuk mengakhirkan pembayaran hutang-hutang si mayit tadi. Misalnya si mayit meninggalkan sawah, ya. Sementara ketika dia meninggal masih punya beberapa hutang, banyak hutang. Kemudian si ahli warisnya, mereka menunggu nanti kalau sawahnya sudah menghasilkan baru hutang-hutangnya dilunasi. Nah, maka yang seperti ini kata para ulama tidak diperbolehkan. Hatta walaupun harus menjual sawah tersebut dengan setengah harga yang normal, harus dijual untuk melunasi hutang-hutang si mayit tersebut. Nah, لأن المال الذي ورثوه منه ماله وليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين إلا إذا انتهى الدين. Karena harta yang mereka ahli waris tersebut warisi darinya, dari si mayit, itu adalah harta si mayit, dan mereka ahlul waris tersebut sama sekali tidak memiliki hak kecuali apabila hutang-hutang mayit tadi sudah diselesaikan, sudah dilunasi. Baru setelah itu warisan dibagi dan sudah menunaikan wasiat, mungkin ada wasiat ya dari si mayit tadi diselesaikan, hutang-hutangnya dilunasi, baru setelah itu dibagi warisannya. يعني الورثة ليس لهم Haqqun fi dirhamin wahidin minat tarikati hatta yuqdad dainu. Ya, ini bahwasanya ahli waris mereka sama sekali tidak memiliki hak walaupun satu dirham dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit sampai benar-benar hutang si mayit diselesaikan. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi ayatil mawaris, pada ayat yang membahas, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di sana tentang warisan-warisan, pembagian warisan, bahwasanya warisan tersebut dibagi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar, wasiat atau warisan tersebut dibagikan setelah penunaian wasiat si mayit dan juga penunaian hutang-hutang si mayit tersebut diselesaikan tanpa memadaratkan ahli waris. Al-Imam Ibnu Qudama rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ تَرِكَةً, jika ternyata si mayit tadi tidak meninggalkan harta warisan, لَمْ يَلْزَمِ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris, tidak ada kewajiban sedikit pun atas mereka untuk melunasi hutang-hutang tadi. Nah, ya, jadi disegerakan pembayaran hutang mayit itu dari harta si mayit. Adapun jika ternyata mayit tadi tidak meninggalkan harta warisan, maka bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya. Karena itu hutang-hutang mayit. Li'annahu la yalzamuhu, karena tidak ada kewajiban, ada adainihi untuk mereka, ahli waris tersebut, membayar hutang-hutang si mayit tadi, idza kana hayyan, apabila dia masih hidup, muflisan, ketika dia bangkrut, tidak ada kewajiban. Ya. Jadi ketika mayit itu masih hidup, maka bagi ahli waris tidak ada kewajiban untuk membayarkan hutang-hutangnya jika dia memang memiliki hutang atau dia bangkrut, tidak ada kewajiban. Maka begitu pula ketika si mayit tadi sudah meninggal, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar hutang-hutang mayit. Baik, demikian. Ya. Adapun kewajibannya adalah membayarkan hutang-hutang mayit dari harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Nah. Kemudian apabila ternyata tidak ada harta yang ditinggalkan, maka kata lajnah daimah bisa diambilkan dari baitul mal. Atau ulama yang lain mengatakan diambilkan dari zakat, harta zakat untuk melunasi hutang si mayit. Dan juga disukai untuk keluarganya, ya, ahli warisnya, mereka bersama-sama untuk ta'awun melunasi hutang-hutang mayit. Dan ini adalah termasuk kebaikan yang sangat besar bagi si mayit tadi. Nah, kebaikan yang sangat besar bagi si mayit tadi. Gaib, dan dianjurkan pula bagi mereka-mereka pihak yang dihutangi oleh mayit dahulu, jika mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia merelakan hutang-hutang mayit tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a an mu'sirin, barang siapa yang memberi tangguh kepada seorang yang kesulitan untuk membayar hutang atau merelakan hutang-hutang tersebut, sudah gak usah bayar, lunas sudah. Nah, adallahullahu fi zillih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang besar untuk dia nanti pada hari kiamat dengan naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kondisi di saat itu sangat panas luar biasa. Nah, falaysa lil warasati haqqun ay ya'khudhu shay'an min at-tarikati hatta yaqdu daynal mayyit, maka tidak ada bagi ahli waris hak sedikit pun untuk mengambil harta peninggalan mayit sampai mereka benar-benar menyelesaikan hutang mayit tadi. Wa yajibu alaihim al-mubadaratu fi qada'id dain, dan wajib atas mereka untuk bersegera melunasi hutang-hutang tersebut dari harta mayit tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutang, ya, dengan hutangnya ketika ia masih hidup sampai hutang tersebut dilunasi. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya anna nafsahu wa huwa fi qabrihi mu'allaqatun bid-daini ka'annaha wallahu a'lam tata'allamu min ta'khiriddain, bahwasanya jiwa seorang mukmin tersebut dalam keadaan ketika dia berada di dalam kuburnya, ia tergantung dengan hutang-hutang dia. Sepertinya wallahu alam, kata beliau, tata'allamu min ta'khiriddain, ruhnya, jiwanya tersebut tersakiti dengan sebab diakhirkannya pembayaran hutang-hutang dia. Wala tafrahu bi na'imin wala tambasita, ia tidak merasakan kebahagiaan dengan nikmat yang ada yang disediakan di dalam kubur untuknya. Seandainya dia berhak untuk mendapatkan nikmat kubur dan dia tidak merasakan ketenangan di dalam kubur. Li'anna alaihi dainan, karena dia memiliki tanggungan hutang. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya ad-dain hammun bil-lail wa dhillun fin-nahar. Hutang itu merupakan hamun bilail, kegelisahan di malam hari. Yang ini menyebabkan seseorang gelisah ketika ia memiliki hutang di malam hari. Ya, khawatir jangan sampai ia meninggal dalam keadaan berhutang. Ia belum tahu, belum tentu ahli warisnya akan segera mengurusi hutang-hutangnya. Naam, wadhillun bin nahar, dan kerendahan di waktu siang ketika bertemu orang yang ia hutangi, dia merasa rendah. Kepenginnya cari jalan yang lain. Ya, ngumpet karena malu. Padahal enggak diapa-apain. Wa hirmanu thawabi fil qabr, dan juga dihalanginya untuk mendapatkan balasan kenikmatan di dalam kubur. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala selanjutnya, wa min thamma qulna, dan dari sana kami mengatakan, innahu yajibu 'alal warasati ayyubadiru biqada'i dain. Sesungguhnya wajib hukumnya bagi ahli waris untuk segera menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Al-Jami', man faraqa ar-ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah. Barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, yakni meninggal, dalam keadaan dia berlepas dari tiga perkara, ya, berlepas dari tiga perkara, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Al-ghululi wal-daini wal-kibri, kata Rasulullah. Yani ketika dia meninggal dalam keadaan berlepas dari ghulul. Al-ghulul, makna secara khusus kata para ulama, maksudnya adalah menyembunyikan harta rampasan perang, mengambil untuk dirinya secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan. Adapun makna secara am, secara umum, al-ghulul, maknanya adalah secara umum khianat. Wad-dain, dan ketika dia meninggal dalam keadaan berlepas dirinya dari hutang, tidak menanggung hutang, dan juga al-kibr, kesombongan. Maka jika seorang mukmin meninggal dalam kondisi terlepas dari tiga perkara ini, dia akan masuk ke dalam jannah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hutang itu bukanlah perkara yang remeh, ya. Sampai-sampai para syuhada yang dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya awwalu ma yuhraku bihi damus syahid, pertama kali darah seorang yang meninggal dalam keadaan syahid menetes di jalan Allah Subhanahu wa taala, yufaru lahu dzambuhu kulluhu illa dain. Seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Ya. Bahkan Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Al-Jami', "Law kana rajulan qutila fi sabilillah tsumma 'asha tsumma qutila tsumma 'asha tsumma qutila." Seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hidup lagi. Ya, kemudian berjihad lagi. Ya, berjihad, meninggal di jalan Allah, mati syahid, kemudian hidup lagi. Setelah itu dia berjihad lagi, mati lagi, hidup lagi. Seandainya ada yang seperti itu, ma dakhalal jannah wa alaihi dainun, sementara dia memiliki hutang, ma dakhalal jannah hatta yuqda dainuhu. Dia tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam surga sampai hutang-hutangnya dilunasi. Padahal mati syahid adalah keutamaan yang sangat besar. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu tadi, yakni hutang. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bisawab. Barakallahu fikum.